Kenapa Yayasan At-Turas ini dibilang sururi? Hah? Yang padahal mereka mengaku dirinya salafi, salafiyun. Saya tidak ingin membeda At-Turas, karena saya tidak tahu juga di dalam At-Turas ini ada enggak sururi. Adapun saya pribadi, saya berlepas diri dari sururi dan insya Allah akan membongkar kedok-kedok mereka sampai bersih Indonesia ini dari sururi. Adapun Yayasan At-Turas secara umum saya enggak tahu, terpulang kepada masing-masing apakah ada di dalamnya sururi. Ya, ditujukan kepada mereka. Ya, kepada masing-masing. Ya, adapun yayasannya, yayasan jelas, yayasan berdasarkan Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafi saleh sebagaimana yang tertera di dalam anggaran dasarnya. Kan begitu. Ya, benar kan? Yayasan gimana? Sebagaimana Ihya At-Turas Al-Islami di Kuwait. Ya, anggaran dasarnya apa? Tertera di apa namanya? Alkitab wa Sunnah wa salafi saleh. Karena tapi apakah di dalam tubuh Ihya At-Turas tersebut ada sururi? Saya tidak jamin tidak ada. Karena saya tidak jamin tidak ada. Paham? Maksudnya tahu maksudnya? Saya tidak jamin tidak ada. Nah, itu dia mengenai apa namanya ini?